jam apa kesempatan. Iki ngono perbuatanmu mas, utang kau cilik mau kawin lamu. Kue seneng kau kiai waktu do, hati wengu kau kue nesu. Jelas. Ojo nesu to mas mas. Ora. Ngono wae kok nesu. Ora lek bokei ora nesu. Emang ngetawai lo. Iya ya. Sing enak endoke, kowe pingin pantol. Sing